saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Kalau dalam Islam itu, sebagian ulama mengatakan bahwa pemuda itu sampai umur 40 tahun, ya kan? Makanya Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi itu setelah sempurna jadi diri seorang manusia, umur 40 tahun. Jadi ibarat kalau kapal sudah berjangkar begitu kan, setelah seorang pemuda. Dan pemuda memang dalam peradaban Islam, sejarahnya dan kiprahnya itu sangatlah luar biasa. Makanya dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Muhammad SAW pun tidak sedikit ayat-ayat dan hadis yang bercerita tentang pemuda. Nah, kita lihat dalam kisah surat Al-Kahfi, Allah bercerita bagaimana pemuda-pemuda yang menyelamatkan iman dari kejaran seorang raja yang zalim, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kan para pemuda, 7 pemuda. Innahum fityatun, mereka semua adalah para pemuda. Amanu bi rabbihim wajidnahum huda. Mereka lah para pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang menyelamatkan diri, menyelamatkan imannya daripada kesyirikan. Karena mereka dipaksa untuk menyembah, mengakui raja sebagai Tuhan selain Allah. Tapi dengan jiwa, darah yang mengalir pada diri mereka, darah sang pemuda, maka berani untuk menghadapi segala risiko dan rintangan. Di siang hari mereka istirahat, di malam hari mereka berjalan. Allah sifati dalam Al-Qur'an. Innahum fitnatun, mereka para pemuda-pemuda, ya kan? Amanu bi rabbihim, mereka beriman dengan Tuhan mereka. Wajidnahum huda, karena mereka beriman terus mempertahankan imannya, kami tambahkan petunjuk untuk mereka. Kisah Nabi Yusuf. Dikatakan asidnya ahabbu ilai, penjara lebih kucintai daripada apa? Mengikuti keinginan mereka, para wanita-wanita pembesar-pembesar di kerajaan Mesir saat itu. Pemuda yang berani mengatakan demikian, lebih baik aku milih penjara. Penjara bagi seorang pemuda bukanlah satu kehinaan, apalagi seorang pejuang agama, ya kan? Kita lihat lagi kisah Ibrahim. Ketika dia diajak untuk mengikuti acara kesyirikan pada kaumnya. Dikatakan diajak, saya enggak mau, kenapa? Ini sakim, aku sedang sakit. Tapi apa yang direncanakan, ternyata dia punya rencana, ya kan? Punya rencana ketika kaumnya sudah pergi meninggalkan kampungnya, diambil kapak, dihancurkan tuhan-tuhan selain berhala-berhala bagi umatnya dan bagi kaumnya. Maka raja ketika pulang bingung melihat tuhannya pada hancur. Maka dicelidiki siapa? Maka terdengarlah berita. Qalu sami'na fatan. Kami mendengar yang melakukan penghancuran tuhan-tuhan kita ini, berhala-berhala kita ini adalah seorang pemuda. Yuqalu lahu Ibrahim, dalam Quran mengatakan, dikatakan namanya adalah seorang Ibrahim. Kisah anaknya Ibrahim, seorang pemuda yang masih belia. Siapa dia? Ismail. Ketika diperintahkan oleh Allah melalui bapaknya dalam mimpi Ibrahim untuk disembelih, apa jawabannya? Ya abati ini arafil manam, ini adbahuka fangdun ma datara. Oi anakku, sekian lama tidak berjumpa dengan anaknya Ibrahim, berjalan dari Syam, bayangkan Palestina, ke Mekah. Sampai di sana bukan untuk meluk dia, sebagai melayaknya orang lama enggak bertemu antara bapak dengan anak. Tapi untuk apa? Untuk menyembelih. Wahai anakku, ya abati, wahai anakku, aku melihat, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana? Fangdur madha, atau bagaimana pendapat wahai anakku Ibrahim? Apa katanya? If'al ma tu'mar, satajiduni insya'allahu minas sobirin. Lakukan wahai bapakku, maafi muskil. Aku pemuda yang berani, jangan takut, ya jangan sedih. Kau dapatkan aku nanti sebagai orang yang sabar. Ini pemuda semua dalam Quran. Kisah artinya apa? Ini menggambarkan kepada kita bahwa Islam sangatlah peduli terhadap pemuda. Ya, di dalam Al-Quran diisyaratkan banyak dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam hadis juga banyak. Dalam riwayat hadis, ya kalau tidak salah dalam riwayat Muslim, nusirtu bisyabab, aku ditolong oleh Allah dengan para pemuda. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kami dahulu berjihad ketika kami masih muda. Jadi para tentara-tentara Rasulullah, para pemuda-pemuda itu membela Rasulullah siang dan malam, menjadi pendamping Rasulullah, siap mengorbankan mereka yang mereka punya kehormatan, bahkan jiwanya, darahnya siap dialirkan, apa namanya, ruhnya siap dilayangkan demi membela siapa? Nabi Muhammad. Siapa dia? Para pemuda. Para pemuda Rasulullah itu yang membantu Islam. Kita lihat ya kan dalam sejarah juga, ketika Rasulullah SAW menjelang wafatnya, siapa yang mendapat amanah penting untuk perang dengan Romawi? Anak muda baru berumur apa? 18 tahun, siapa dia? Usamah bin Zaid. Seorang pemuda. Dia harus menjadi pemimpin para tokoh-tokoh Islam. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar dan seterusnya. Bayangkan. Luar biasa. Muhammad Al-Fatih, ya Al-Fatih yang menjebol kekuatan Konstantinopel. Siapa dia? Pemuda. Bahkan sejarah Muhammad bin Qasim yang membawa Islam Al-Thaqafi, membawa ke benua India sampai ke Zin, itu seorang pemuda umur 17-an tahun kurang lebihnya. Itu pemuda semua. Ya, artinya pemuda dalam Islam, dalam hadis, ya, dan dalam sejarah terbukti bagaimana kiprah mereka. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, sab'atun yudilluhumullahu fi dillihi la yadilla illa dilluhu. Pada hari kiamat nanti Allah akan memberikan naungan, di mana pada hari itu dia ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Satu di antara tujuh siapa? Pemuda. Syabun nasya'afi ibadatillah. Seorang pemuda. Nasya itu artinya bukan menghabiskan umurnya. Ya terjemahnya boleh bebas lah. Menghabiskan umur. Tapi aslinya nasya itu adalah orang yang berkembang dari kecil sampai menjadi besar. Jadi seorang pemuda yang dari kecil sampai menjadi besar tertarbiyah dalam ibadah kepada Allah. Ketaatan kepada Allah. Inilah orang-orang yang akan, apa namanya, akan dijamin naungan oleh Allah pada hari kiamat. Di mana saat itu manusia dalam kondisi susah dan payah. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, matahari 1 mil di atas kepala manusia pada hari kiamat. Maka lautan manusia yang hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya berubah menjadi lautan keringat atas dosa masing-masing. Ada yang tenggelam sehingga dosa-dosanya sampai mata kakinya, sampai perutnya dan seterusnya. Tapi ada 7 golongan manusia mendapat naungan di bawah arsy-Nya Allah. Satu di antaranya siapa? Seorang pemuda. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, aku malu atau aku bangga dengan para pemuda yang laisa lahu suhwah. Dalam hadis riwayat Ahmad itu Rasulullah mengaku, Rasulullah bangga dengan para pemuda yang tidak punya kecenderungan. Kecenderungan apa maksud? Kecenderungan kepada syahwat, kecenderungan kepada kemaksiatan dan kepada bid'ah. Dan inilah pemuda-pemudi yang diharapkan insyaallah ke depan memberikan kiprah kembali dalam perjuangan Islam. Makanya nih kaitannya antara pemuda dengan kebangkitan Islam sangatlah erat. Nasihatku untukmu.